إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, segenap saudaraku kaum muslimin hadirin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah suatu ibadah agung yang tidak ternilai balasannya. Kebutuhan seorang hamba kepada zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaikan tubuh yang selalu butuh kepada makan dan minum. Maka bila dia lupa dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah pada hakikatnya dia dalam keadaan yang mati. Hatinya mati untuk mengagungkan kebesaran penciptanya, mensucikan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan itu perintahkan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa berzikir di dalam sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan untuk zikrullah, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara perintah zikir secara mutlak dilakukan dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaannya. Demikian juga Al-Quranul Karim perintahkan untuk zikrullah, zikir kepada Allah Jalla wa'ala, dikaitkan dengan ibadah-ibadah yang besar lainnya. Allah kaitkan zikir setelah menunaikan salat. Allah Jalla wa'ala kaitkan zikir setelah menunaikan saum, puasa. Allah Jalla wa'ala perintahkan untuk zikir setelah menunaikan ibadah haji. Demikian juga Allah Jalla wa'ala perintahkan untuk berzikir di saat menjalankan jihad fi sabilillah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karenanya subhanahu wa'ala di Al-Quran untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya. Maka kewajiban bagi kita untuk berusaha menunaikan, menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara ayat-ayat tersebut, Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam surat Ar-Ra'd, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang, hati mereka menjadi tenteram dengan sebab zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Jalla wa'ala tegaskan, ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hati akan menjadi tenang. Maka poin yang pertama, keutamaan dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa zikir menjadi sebab ketenangan hati. Dan itu sudah dirasakan bagi setiap jiwa yang jujur. Ketika dia berzikir menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, zikir yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya, maka hati tadi akan terasa dingin. Dengan lisan yang basah, hati akan menjadi sejuk, tenang, disebabkan karena diingatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Jalla wa'ala perintahkan untuk berzikir yang sebanyak-banyaknya. Yang kedua, bahwa seseorang berzikir kepada Allah Jalla wa'ala dengan sebanyak-banyaknya sebagai sebab al-falah, sebagai sebab kesuksesan, keberuntungan, kemujuran baginya. Dan itu Allah Jalla wa'ala yang sebutkan di dalam ayatnya, "Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun." Allah tegaskan dalam bentuk kata perintah, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Semoga mudah-mudahan kalian itu menjadi orang-orang yang beruntung. Beruntung tentunya di dunia, dan terlebih lagi tentunya keberuntungan yang kekal abadi di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana juga Allah Jalla wa'ala telah beritakan, mereka yang terlupakan, dilupakan oleh hartanya, dilupakan oleh anak-anaknya dari zikir kepada Allah Jalla wa'ala, Allah kategorikan sebagai orang yang rugi di dunia dan juga di akhirat kelak. Dalam surat Al-Munafiqun, Allah Jalla wa'ala mengingatkan kepada hambanya yang beriman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jangan kalian terlupakan oleh harta-harta dan anak-anak kalian, kata Allah, dari berzikir kepadanya. Siapa yang melakukan demikian, kata Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi. Allah Jalla wa'ala yang menyatakan bahwa dirinya dalam kerugian. Maka siapa lagi yang akan menunjuk atau menyatakan kerugian yang lebih besar dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan zikir kepada Allah Jalla wa'ala, hamba terkumpul kebaikan dunia dan akhiratnya. Terbantukan dia di dalam menghadapi penderitaan, kesengsaraan, cobaan di dalam hidupnya. Cobaan di dalam menelusuri langkah-langkah menjalani kehidupannya. Dengan zikir kepada Allah Jalla wa'ala akan menghasilkan ketaatan. Terbawa jiwa tadi untuk selalu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka benarlah, terkumpul kepadanya kebaikan dunia, hatinya menjadi tenang, tertuntun dia di dalam hidup sesuai dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, terlebih lagi di akhirat dia tertuntun pula Allah jalla wa ala kategorikan dia sebagai orang-orang yang diselamatkannya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia menyampaikan keluhannya kepada beliau, "Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat, yakni amalan-amalan sunnah ini sangatlah banyak. Sedemikian banyak tuntunan dari Allah Jalla wa'ala dan demikian pula Rasulnya. Sekian banyak ya Rasulullah, sehingga aku tidak mampu untuk mengerjakan semuanya karena kelemahanku." Mungkin demikian kita rasakan. Maka orang tadi bertanya, meminta bimbingan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajarkanlah kepadaku suatu amalan yang ringan yang bisa terus aku kerjakan ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih sayangnya kepada umat, seorang datang untuk meminta bimbingan al-khair, kebaikan, ketaatan, maka beliau tidak tunda-tunda, melainkan beliau segerakan, beliau arahkan ke arah yang sebaik-baiknya. Beliau menyatakan, "La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah." Jagalah lisanmu agar senantiasa dapat, senantiasa basah dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya apa yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah berita dari Allah jalla wa ala, adalah hak. Janji tersebut pasti adanya dan pasti terbukti, sehingga dengan bimbingan tadi tentunya kita sebagai umatnya berupaya untuk mengikuti apa yang beliau tuntunkan, sebagaimana datangnya seseorang tadi kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang berikutnya, bahwa dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya sebagai bentuk terlepas dari sifat kemunafikan. Karena Allah jalla wa ala mensifatkan kaum munafik adalah mereka la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka tidaklah berzikir kepada Allah jalla wa ala dalam kondisi yang sebanyak-banyaknya, melainkan mereka berzikir hanya sangatlah sedikit. Di dalam surat An-Nisa, Allah jalla wa ala menyatakan, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Allah jalla wa ala sebutkan di dalam ayat ini tentang beberapa sifat kaum munafiqin, bahwa mereka itu dalam menipu Allah, bahkan mereka tidak akan bisa menipu Allah jalla wa ala. Allah sesungguhnya yang menipu terhadap mereka. Tatkala mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan bermalas-malasan. Mereka mengharapkan pujian dan sanjungan manusia, dan tidaklah mereka mengingat Allah jalla wa ala kecuali sangatlah sedikit sekali. Berikutnya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh sebagian salaf, para ulama salaf, "Alamatu hubbillah kathratu dzikrih." Di antara tanda-tanda kecintaan kepada Allah jalla wa ala subhanahu wa ta'ala adalah banyak menyebutnya. Mengapa demikian? Dikarenakan seseorang jika cinta kepada sesuatu atau kepada seseorang, tidaklah dia akan lakukan itu kecuali karena dia mencintainya, sehingga dia banyak berulang-ulang atau seringkali menyebut namanya. Itu sebagai pertanda dia cinta kepadanya. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh sebagian salaf, bahwa salah satu bentuk kecintaan kita kepada Allah jalla wa ala ingin dibuktikan adalah dengan selalu kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka contoh ini sudah dilakukan dan terdepan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berzikir kepada Allah pada setiap keadaannya. Maksud pada setiap keadaannya adalah di saat berdirinya, di saat duduknya, dan di saat berbaringnya. Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan di dalam ayat Al-Quran tentang sifat kaum mukminin, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka orang-orang yang beriman itu adalah mengingat Allah jalla wa 'ala baik dalam kondisi berdiri maupun dalam kondisi yang duduk maupun juga dalam kondisi sedang berbaring sekalipun. Maka tentunya kita berharap kepada Allah jalla wa 'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita, digolongkan kita hamba yang selalu berzikir kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dam fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Setelah kita tahu bahwa Allah jalla wa ala perintahkan kepada kaum muslimin untuk berzikir pula kepadanya dengan cara melakukan salat 5 waktu sehari semalam yang dilakukan di waktu-waktu yang telah ditentukan, maka Allah jalla wa ala juga syariatkan sebagai pendamping dari salat yang 5 waktu untuk selalu mengingat Allah jalla wa ala pula dengan adanya salat nafilah, salat-salat sunnah rawatib, di mana salat sunnah rawatib berfungsi dua padanya. Yang pertama, salat sunnah nafilah atau salat sunnah rawatib adalah sebagai penambal dari kekurangan salat-salat wajib kita. Maka di sana diajarkan di dalam tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya salat sunnah qabliyah dan salat ba'diyah dari salat yang 5 waktu sesuai dengan ketentuannya. Jikalau salat wajib kita telah sempurna, maka salat nafilah sebagai ziyadah 'alal faraid, sebagai salat tambahan dari salat yang fardu. Maka tatkala jarak yang cukup lama antara sholat isya dan sholat subuh, demikian pula jarak yang cukup lama antara sholat subuh dan sholat duhur, yang di sana tidak adanya sholat yang fardu, maka Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan adanya sholat witir dan sholat qiyamul lail antara isya dengan sholat subuh. Allah jalla wa ala syariatkan salat duha antara salat subuh dan salat duhur karena waktunya demikian panjang, agar hamba tadi tidak terluput sedikit pun waktu untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala syariatkan untuk berzikir setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Allah syariatkan untuk berzikir dengan zikir petang setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Di dua waktu tadi, setelah tuntasnya kita zikir setelah sholat subuh yang disyariatkan, maka kita bisa lanjutkan dengan zikrus sabah, zikir pagi yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan batas akhirnya dengan terbitnya matahari. Sebagaimana pula setelah asar, setelah zikir yang disyariatkan, maka kita bisa lanjutkan dengan dzikrul masa, dzikir di waktu petang setelah salat asar sampai terbenamnya matahari. Demikian yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua waktu itu adalah dua waktu yang afdal di waktu siang. di waktu dalam kondisi masih terang. Maka Allah Jalla wa'ala perintahkan untuk berzikir pada sekian banyak ayat-ayatnya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, wasabbih bil asyi wal ibkar. Zikirlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Zikirlah kepada Allah Jalla wa'ala di waktu petang dan di waktu pagi. Maka begitu pentingnya peranan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagi masing-masing diri. Untuk kita selalu bergantung, selalu kita ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita tidak terluput, terlewati sedikit pun hati kita untuk mengingat Allah sebagai Rabbul Alamin, sebagai zat yang kita sembah, yang kita sujudi, yang kita ibadahi, maka dan zat yang kita cintai. Maka yang mengaku cinta kepada Allah Jalla wa'ala, jalani ketaatan kepada Allah. Salah satu dari sekian perintahnya adalah berzikir kepadanya setiap saat, sebagaimana yang telah diteladani, dicontohkan oleh sebaik-baik contoh, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk selalu kita bisa menjalankan ketaatan-ketaatan kepadanya. Memberikan taufik kepada kita untuk mudah kita menjalankan amalan-amalan yang baik. Dan semoga kita diakhirkan, mengakhiri dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Waradallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali وسائر الصحابة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات، يا قاضي الحاجات يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقم الصلاة.